Halo, gue Jo. Kita bakal memulai segmen baru TSJS. Tanya sendiri, jawab sendiri. Dan kali ini gue bakal menghadirkan sang calon gubernur yang di IG, yang di TikTok calon gubernur. Dan gue Bang Jo sebagai host. Halo calon gubernur. Ya, halo, halo. Nah, calon gubernur, gue pengen nanya nih sebenarnya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih calon gubernur. Halo, salam kenal. Ya, salam kenal. Jadi, gue mau nanya sih calon gubernur buat sekarang kan kita pengen bahas sejarah ya, calon gubernur. Oke, boleh-boleh cuy. Nah, untuk sejarah ini sendiri kan menurut gue banyak orang-orang itu yang malas gak sih? Malas baca sejarah, malas ngebuka buku sejarah pun orang kadang malas gitu. Nah, kenapa dari calon gubernur ini sendiri suka gitu? Kenapa calon gubernur ini mau buat buka buku sejarah? Oh gini Jo, gue sih simple ya. Gue pengen belajar ini karena gue nggak bosen. Karena kalau bosen emang masuk, tapi ya bosen aja gitu. Jadi gue nggak menikmati. Tapi tetap gue pelajari sih kalau mata kuliah mengenai di luar sejarah ini. Tapi gue sih ini ya, kalau buat tanggapan gue buat orang-orang yang malas baca sejarah atau buka bukunya pun malas, tanggapan gue ya sebenarnya wajar-wajar aja sih. Yang mana kalau buku sejarah itu kan kebanyakan tulisan tahun-tahun yang dimana mereka harus menghafal nih tahun-tahunnya. Tapi masa sih orang-orang nggak mau hafal misal teks proklamasi atau Piagam Jakarta? Siapa tahu ada yang nggak tahu Piagam Jakarta atau pembukaan undang-undang. Nah, kalian kalau nggak tahu Piagam Jakarta, kalian pasti tahu kan pembukaan undang-undang. Nah, terus juga Pancasila dan sejarah kenapa terbentuk Pancasila ini gimana, siapa aja yang ngerumusin Pancasila, ya seenggaknya kita harus tahu dong sejarah kita sendiri, sejarah bangsa kita sendiri. Dan bagi gue kenapa itu harus dipelajari juga karena apa ya? Kita kalau dulu kan musuh kita itu sangat jelas gitu. Musuh dari negara ini itu sangat jelas. Yang dari Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol. Mereka kan salah satu lah ya. Nah, Inggris juga sih sebenarnya. Nah, mereka contoh-contoh musuh kita di masa lalu ya. Musuh karena terlihat berperang dan kita walaupun waktu itu masih sendiri-sendiri. Jadi kalau di waktu itu Indonesia kan masih berupa kerajaan-kerajaan. Jadi berupa kerajaan-kerajaan ya, gimana juga itu kan Indonesia sendiri kan terdiri dari pulau-pulau gitu. Jadi buat ngirim bantuan ataupun buat ngacak-ngacak pertahanan musuh pun jadi lebih susah karena musuh punya senjata yang modern. Kalau kita masih ya masih tergantung dengan ilmu, dan juga keris bambu runcing. Nah, yang jadi note kan di sini kan betapa kurang majunya teknologi kita saat itu dibandingkan dengan musuh. Nah, itu yang kita lihat sekarang pun masih ada gitu, jomplang. Kenapa bisa gue bilang jomplang? Yang pertama karena kita udah tahu nih, kita sekarang dijajah dari mana-mana, dari budaya pun kita udah dijajah nih teman-teman. Tapi ya kita nerima-nerima aja. Bukan karena gue gak suka sama budaya yang masuk ya, tapi menurut gue budaya-budaya itu harus di ini dulu teman-teman, apa, harus diserap, harus difilter, terutama itu harus banget difilter, karena enggak semua budaya yang masuk itu baik teman-teman. Dan juga sebenarnya teman-teman, gue tuh agak gimana aja ya, kita yang udah merdeka terus masih dijajah lagi pakai teknologi, pakai kultur, pakai bahasa. Ya sebenarnya gue tuh rada sedih ya, tapi gue gimana juga ya temen-temen, gue cuma orang yang baca sejarah. Tapi gue tuh pengen sebenarnya di awal gue tuh pengen platform ini bisa ngajarin atau bisa ngasih ke depannya lah ya, bisa ngasih ke depan buat teman-teman yang yang masih buta terhadap satu profesi. Kayak kemarin-kemarin kita ngebahas profesi-profesi yang dimana kalau di mata orang-orang awam profesi ini nih kayak terlalu sepele, padahal profesi ini ngebuat manfaat di belakangnya. Kayak misal ya, kan gini ya Bang Jo ya, kan gue sempat dengar kan lu kemarin itu podcast sama siapa aja, kayak perawat kan, misal nih kalau kita ketemu orang-orang yang generasi boomers lah ya istilahnya, jadi mereka itu menganggap perawat itu apa sih, perawat apalagi laki-laki ya, masih perawat laki-laki, perawat itu cewek, terus perawat itu ya gitu doang. Padahal itu tuh kerjaan yang nggak bisa sepele, nggak bisa disepelein, karena itu apa ya, sebagai tangan kanan dokter loh, itu kesehatan juga dan mereka paham. Gue tahu kalau lu emang paham, tapi seenggaknya mereka itu belajar bro 3 tahun 4 tahun belum lagi pendidikan. Dan juga poin pentingnya, mereka itu punya STR. Kalau lu paham tapi gak punya, lu gak boleh ngedeketin alat medis, setahu gua gitu ya. Boleh Bang Jo lu searching kalau misal gua salah ya. Nah terus yang kedua, guru apa Bang Yo, guru apa yang kemarin itu, kalau kemarin itu guru paket B. Oke. Nah misal kalau guru paket B, mereka itu kan mengajarnya orang tua yang diajari, yang dimana mereka itu putus sekolah pas masih muda, masih anak-anak, mungkin karena pengen ngebantu orang tuanya atau gimana. Nah, di inilah posisi guru paket B itu berada, yang dimana tangkapan atau masuknya ilmu ke otak itu enggak cuma dari tulisan, tapi dari kegiatan, dari praktik, dari apa yang dia lakuin. Dan mereka butuh sebuah media buat memahami. Jadi bukan kayak murid-murid pada umumnya yang masih muda ya, yang dikasih di papan tulisnya segini-segini. Mereka gak bisa kayak gitu. Karena udah tua. Dan juga gue takut sih. Gue sebenarnya takut blunder sih. Gue ngomong kayak gini, gue takut omongan gue itu gak sampai gitu. Nah jadi di sini yang mau gue omongin, guru paket B itu juga menurut gue guru paket B ini juga masih kurang dianggap penting. Oh, dia cuma guru, apalagi guru paket B. Gua aja nggak tahu paket B apaan. Contoh, disinilah letak kesalahan kita, karena terlalu menganggap enteng suatu profesi. Dan juga dari guru sendiri kan, itu udah profesi yang harusnya termulia lah. Menurut gue ya, profesi guru itu paling mulia. Kenapa? Karena dia yang ngajarin generasi-generasi yang bakal jadi orang di generasi mereka, di generasi bangsa kedepannya. Nah itu yang menurut gue jadi poin. Karena gue masih nggak tahu sih sebenarnya. Tapi gue sih masih bingung lah kenapa orang masih menganggap enteng kayak gitu. Wah, guru paket B enak tuh, tinggal ini aja. Orang tua semua pasti udah tahu. Enggak gitu. Malah fokusnya harus lebih dalam lagi menurut gua. Tapi pada intinya dua profesi yang gua sebutin buat contoh itu tuh profesi yang sangat mulia teman-teman. Nah, yang satu di bagian kesehatan, yang satu lagi di pendidikan. Itu kenapa gue ngebawa dua tema itu, karena atau dua profesi itu, karena itu yang paling dibutuhin sama negara ini. Ntar jauh-jauh dulu ekonomi, yang lain-lain, pariwisata lain-lain. Kita harusnya kembangin kesehatan dan pendidikan dulu di negara. Kalau udah, itu baru bisa menjalar ke yang lain. Gue lebih setuju mereka buat ngembangin kedua ini daripada mereka harus berkutat dengan aturan-aturan yang gak jelas ataupun kayak sekarang kan. Dari kurikulum aja itu terus-menerus diganti ya. Kayak kurikulum 2013 aja itu setahu gue itu 7 kali ganti, 7 kali revisi. Yang dimana menurut gue kayak gak kerasa bedanya. Terus juga kurikulum mereka, walaupun gue gak ngerasain, kata orang ya kurikulum mereka ini agak kurang. Dan juga nanti bakal ada perubahan kurikulum lagi kalau menterinya beda lagi. Permasalahan di kan pendidikannya, kalau hanya kurikulumnya yang diganti menurut gue itu gak bakal benar sampai kapanpun. Yang paling benar itu menurut gue latih gurunya sampai misal lu kasih pendidikan ke gurunya lagi, pendidikan apa, kayak kuliahin lagi gitu. Misal gurunya masih S1, pemerintah harusnya berani buat mencoba guru-guru yang berprestasi buat S3 misalnya. Kalau bisa semua guru, dibandingkan kita harus berkutat dengan kurikulum atau rapat-rapat yang gak jelas ya, menurut gue arah tujuannya. Lebih baik dana-dana itu ke pendidikan guru, supaya apa? Supaya nanti bisa tersalurkan dengan baik ke anak-anak muridnya, kayak gitu sih Bang Jo, menurut gue. Oke. Wah, udah 16 menit aja nih calon gubernur. Kayaknya kita harus berdialog berdua setiap hari nih calon gubernur, gimana? Mau nggak satu pertanyaan satu hari? Boleh sih. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah, sampai jumpa ke segmen TSJS selanjutnya.